السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات، رحمني ورحمكم الله. Demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik kembali untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid di dalam sahih Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan terakhir kita baru membacakan hadis yang datang dari sahabat Abu Bakrah, di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah ketika Hajjatul Wada', yang menerangkan az-zaman qad istadara ka hayati, masa ini berjalan sebagaimana adanya sejak hari diciptakan langit dan bumi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana satu tahun itu 12 bulan, di antara setahun itu ada 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram, kemudian Rajab menyendiri yang terletak antara Jumadil Akhirah dengan bulan Syaban. Ini yang terakhir kita ambil kemarin. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita beberapa poin. Yang pertama, hadis ini adalah khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Yaumun Nahar, pada tanggal 10 Dzulhijjah, tepatnya pada Hajjatul Wada', di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam haji perpisahan. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita, i'tamara an-nabi sallallahu alaihi wasallam arba umar wa hajja hajjatan wahidah. Nabi alaihi salatu wassalam umrah seumur hidupnya berapa kali? 4 kali, kemudian hajinya hanya satu kali. Ini pun yang pertama dari hadis ini. Jadi hadis ini adalah hadis yang disampaikan ketika khutbah pada Hajjatul Wada tanggal 10 ini. Kemudian yang kedua, hadis ini menerangkan wujubul ijtima' alal haqq, kewajiban untuk bersatu di atas al-haq kebenaran. Wal-i'tisam bi kitabillah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'idhamu hurmati dima'il muslimin, dan agungnya keharaman darah kaum muslimin, harta kaum muslimin, kehormatan kaum muslimin. Ini semuanya dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah ini. Wa wujub suluki tariqihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam khutbah ini dijelaskan juga wajibnya mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi isi dari khutbah ini kewajiban bersatu di atas al-haq, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan agungnya kehormatan dan haramnya darah kaum muslimin, harta mereka dan kehormatan mereka, serta wajibnya mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini menerangkan annallaha atamma alaihim ni'matan, Allah Azza wa Jalla telah menyempurnakan nikmatnya dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah hadis ini juga wahadzarahum min tarki hadzal hawa huda. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita bahayanya meninggalkan petunjuk beliau, bahayanya kembali kepada kesesatan, bahayanya perpecahan, karena perpecahan mengajak kepada peperangan, perpecahan mengajak kepada pembunuhan, dan itu bagian dari kekufuran. Kemudian faedah dari hadisnya juga, hadis ini menerangkan bulan haram tidak bisa diganti waktunya. Dia tetap haram sejak diciptakan langit dan bumi. Sebagaimana haramnya Mekah dan keharaman ini sampai hari kiamat. Maka tidak boleh kita merubah-rubah keputusan Allah. Yang haram kita rubah menjadi halal, yang halal kita rubah menjadi haram. Dan ini adalah langkah-langkah orang-orang musyrikin. Baik. Ini secara umum isi dari hadis ini para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara terperinci, apa kandungan hadis ini? Dijelaskan oleh para ulama kita. Poin pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna az-zamana kad istadara ka hay'atih." Bahwasanya waktu dan masa ini yang memutarnya, yang menjadikannya berjalan, ini adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan atas dasar kehendak manusia. Maka di sini menetapkan rububiyah siapa? Allah. Rububiyah Allah Azza wa Jalla, Dia yang mengatur alam semesta, Dia yang menjadikan siang, Dia yang menjadikan malam, Dia menjadikan bumi ini qarara, tetap, Dia yang menjadikan bumi ini juga bergerak. Dan semuanya itu dengan ilmu Allah dan hikmah Allah Azza wa Jalla. Maka poin pertama dari perincian isi hadis ini adalah menerangkan rububiyah Allah Azza wa Jalla terhadap alam semesta. Dialah yang memutar balikkan, atau dialah yang menjalankan seluruh roda kehidupan ini, termasuk bulan dan hari-hari. Kemudian poin yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan sebagian bulan di atas yang lainnya. Mana buktinya? Dari 12 itu, 4 dijadikan oleh Allah bulan haram. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau sebelumnya Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan dalam Al-Qur'an, apa kata Allah, inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum aw dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimuhunna fihi anfusakum. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12. Inna iddatash shuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard, di hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dan surah Taubah 36, minha arba'atun hurum, di antaranya 4 bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Maka Allah Azza wa Jalla mengistimewakan sebagian bulan di atas yang lainnya. Mana dia? Pada bulan haram ini, di luar bulan haram kita tidak boleh menzalimi diri kita. Di bulan haram pun lebih tidak boleh. Dan zalim yang paling zalim adalah asyirku billah azza wa jalla. Demikian juga menzalimi orang lain dengan membunuh, mencaci, memaki. Ketika bulan haram, maka ini semakin dahsyat keharamannya. Dan ini hikmah Allah azza wa jalla menjadikan sebagian bulan lebih mulia di atas bulan yang lainnya. Maka oleh karena itu, dalam hadis Nabi SAW bersabda, afdalus salawat ba'dal maktubati salatul lail, salat yang paling utama setelah salat wajib, salat malam. Wa afdalus siyam ba'da ramadhan syahrillah al-muharram, seutama-utama saum setelah ramadhan adalah puasa pada bulan al-muharram. Kemudian yang ketiga, orang-orang musyrikin mengagungkan bulan haram. Nah, ini para jamaah. Jadi meskipun mereka syirik, tapi bulan haram mereka tetap agungkan. Namun, meskipun demikian, mereka pun tidak taat kepada perintah Allah. Buktinya, kalau bulan Muharram sudah 2 bulan tidak sabaran mereka berperang, akhirnya bulan haram diundurkan. Jadi mereka mengagungi, memuliakan yang namanya bulan haram, tetapi mereka tetap masih menggunakan hawa nafsu. Jadi orang-orang musyrikin masih mengagungkan bulan haram para jemaah. Tapi meskipun demikian, hawa nafsu mereka masih bermain. Inilah dia ketika akidah tidak benar, ya, sebagian perintah Allah kita terima, tapi sebagian lainnya kita kan masih tolak. Adapun ketika akidah sudah benar, insyaallah semuanya siap kita untuk menerimanya. Dan di sini nampak jelas apa faedah akidah yang benar dengan akidah yang tidak benar. Akidah yang benar sepenuhnya akan menerima keputusan Allah. Tapi akidah yang tidak benar separuhnya akan diterima, separuhnya tidak akan diterima. Orang musyrikin tahu tentang keagungan bulan haram, enggak boleh berperang. Tapi karena akidah tidak benar, yang tidak cocok dengan hawa nafsu dibatalkan. Bulan apa? Muharram diundur. Dimundurkan supaya bisa perang pada bulan Muharram tersebut. Kemudian faedah berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang menjadi syahid di dalam hadis ini, disebutkan dalam kitab Tauhid, wa satalqawna rabbakum fayas'alukum an a'malikum. Hadis ini menetapkan bahwasanya manusia akan bertemu dengan siapa? Allah. Ini yang menjadi syahid, menjadi bukti dalam hadis ini para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla, yaitu orang manusia ya akan berhadapan, akan melihat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wasatalqawna rabbakum, kalian akan bertemu dengan Rabb kalian, kalian akan berhadapan dengan Rabb kalian. Namanya berhadapan, kalau bahasa kita face to face, muka dengan muka. Maka ini hadis ini menetapkan di bawah dalam kitab tauhid ru'yatullah, kita akan bisa melihat siapa? Melihat Allah Subhanahu wa taala dengan ru'yatul 'ain, pandangan mata yang jelas kelak pada hari kiamat. Adapun di dunia iya tidak mampu kita. Dan ini menjadi syahid di dalam hadis ini kenapa diletakkan dalam kitab tauhid, yaitu kaitannya dengan asma was-sifah. Kemudian faedah berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di sini, fala tarji'u ba'dhi dhullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian berbalik ke dalam kesesatan, akhirnya satu sama lain akan saling bunuh. Maknanya apa? Jangan sampai kalian meninggalkan apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan bagi kita apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, ketika kita meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah, ini yang terjadi. Sesat. Kalau kita sudah sesat, ya dhuribu ba'dukum riqaba ba'd. Satu sama lain akan saling bunuh. Maka hadis ini menerangkan bahayanya meninggalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang berujung kepada kesesatan, dan kesesatan membawa kepada pembunuhan. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala liyuballigh asy-syahidu asy-syahid al-ghaib. Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Apa isi hadis di sini? Bahwasanya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib diketahui dan diamalkan oleh siapapun dari umat ini. Tidak ada alasan. Yang hadir wajib menyampaikan kepada yang tidak hadir. Sehingga dengan demikian seluruh umat memahami apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baru keadaan umat ini bisa baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, yang hadir jangan lupa sampaikan kepada yang tidak hadir. Maka keterangannya, faedahnya bahwasanya ajaran Islam ini wajib sampai kepada siapa? Seluruh manusia. Agar tidak terjadi kesesatan di tengah-tengah mereka. Maka Imam Malik rahimahullah berkata, la yasluhu akhir hadhihi ummah illa ma saluha bihi awwalha. Akhir umat ini tidak akan baik selama mereka tidak mengikuti apa sebab baiknya umat yang pertama. Nah, ketika banyak manusia yang tidak tahu tentang ajarannya Rasul, muncul banyak kesesatan. Itu sebabnya Nabi menerangkan, yang hadir sampaikan kepada yang tidak hadir. Supaya yang tidak hadir ini enggak sesat. Sampaikan ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan disembunyikan. Karena kalau menyembunyikan, terjadi apa yang terjadi? Umat dalam kegelapan. Umat dalam kejahilan. Muncul Syiah, muncul Sufiyah, muncul Batiniyah, muncul Zindiq. Ya, dan yang lainnya. Ini gara-gara apa? Tidak sampainya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka betapa pentingnya menyebarkan sunnah ini pada jamaah. Sangat penting. Karena itu dia, ketika sunnah tidak disebarkan, yang akan merajalela bid'ah. Maka apa kata para ulama kita, ini dibawakan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah, mabtada'a qaumun bid'atan illa nuzi'atis sunnatu mithluha. Ini ucapan Imam Malik rahimahullah. Tidaklah suatu kaum mengada-adakan bid'ah melainkan Allah akan cabut sunnah seperti bid'ah yang dibuat. Di seberapa ukuran bid'ah yang dibuat, seperti itu sunnah yang tercabut. Seperti itu sunnah yang terkubur. Maka oleh karena itu, jangan kita malas menyampaikan agama ini para jamaah, sesuai dengan apa yang kita dengar dari ayat-ayat Allah maupun dari hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ingatkan, yang hadir sampaikan kepada yang tidak. Nah sekarang, kenapa ya kita-kita yang hadir ini saja yang faham bahwasanya ini dakwah tauhid. Ya karena apa? Karena tidak jangkauannya luas. Coba sekiranya jangkauannya luas, dakwahnya setiap kampung mendengarnya, akan mundur, atrep bid'ah itu para jamaah. Nah, buktinya kita ini ya dulu kenapa kita tidak mengikuti dakwah? Karena tidak dengar. Ya, hanya mendengarkan selentingan-selentingan saja dan itu pun miring-miring terus. Tapi begitu kita mendengar, ternyata kita bisa terbuka, oh ternyata ini yang benar. Kenapa? Dalilnya jelas. Dan ingat, hati yang masih di atas fitrah tidak mungkin dia akan menolak kebenaran ini para jamaah. Kenapa? Kebenaran ini jelas. Apa kata para ulama kita? Al-haqqu ablaj. Kebenaran itu terang. Wal-batilu laj-laj. Dan kebatilan itu gelap. Ya, kebatilan semakin digali semakin tidak jelas. Tapi kebenaran semakin digali, taubahnya seperti emas semakin dicor, semakin nampak kemurniannya. Ini hikmah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, liyuballigh asy-syahid al-ghaib, yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Supaya apa? Supaya semua manusia tahu ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau antum diam, saya diam, kapan orang tahu yang benar? Tidak pernah akan tahu manusia yang benar. Yang batil terus ngomong. Yang batil terus berkuar-kuar. Maka yang batil yang hidup. Tapi ketika kebenaran dikasih bersuara, maka yang batil pun akan tiara. Dan itu hukum Allah Azza wa Jalla. Yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa qul ja'al haq wa zahaqa al-batil. Innal batila kana zahuqa. Dalam surah Al-Isra ayat 81. Wa qul ja'al haq. Katakan ya Muhammad, telah datang kebenaran itu. Kalau sudah kebenaran tak datang, wa zahqal batil. Yang batil pasti hancur. Innal batila kana zahuqa. Kebatilan pasti kalah barang. Cuma apa? Masih menunggu waktu dan kesabaran kita. Tak mungkin kebenaran itu kalah. Pasti kebenaran itu akan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya mutiara, dimanapun dilempar dia tetap menjadi apa? Mutiara, enggak bisa orang mengatakan dia tai. Enggak mungkin. Mau dilempar ke langit dia mutiara. Mau dilempar ke laut dia mutiara, mau dilempar ke lumpur dia mutiara, mau dilempar ke kotoran dia mutiara. Dia tidak pernah akan berubah. Maka sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, yuballigh asy-syahid al-ghaib, yang hadir sampaikan kepada yang tidak hadir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di sini, hakikatnya ada riwayat yang tidak tertera di sini dalam riwayat yang lain, innakum satarawna rabbakum ayanan. Ya, tidak ada di dalam ya riwayat di sini dibawakan, tapi riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, innakum satarawna rabbakum ayanan, kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata kepala kalian. Kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan jelas dan terang. La tudamuna fi ru'yatihi syai'a. Kita tidak akan terhalang untuk melihat Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Dan ini riwayat ini menguatkan hadis sebelumnya, innakum satalqauna rabbakum, kalian akan bertemu dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini juga sebagai syahid yang menetapkan ru'yatullah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat, kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik dan kelezatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mengatakan, babu ma jaa fi qaulillahi taala, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Bab dalil-dalil yang menerangkan firman Allah Subhanahu wa taala, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, sesungguhnya kasih sayang Allah amat dekat dari orang-orang yang berbuat baik. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan bab ini ingin menetapkan rahmat Allah. Itu sifat ar-rahmah. Dan ingat, rahmat Allah Azza wa Jalla terbagi menjadi dua. Pertama, ada rahmat yang sifatnya makhluk. Dan ada rahmat yang bukan makhluk. Kemudian, rahmat yang bukan makhluk ini pun terbagi menjadi dua. Ada rahmat secara umum, am, dan yang kedua ada rahmat secara khusus. Dan ahlu ta'til, al-mu'attilah, yang mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, mereka mengingkari kalau Allah Azza wa Jalla punya rahmat. Al-mu'attilah mengingkari kalau Allah Azza wa Jalla memiliki rahmat. Maka ingat, rahmat yang disandarkan kepada Allah ini takunu sifat zat, menjadi sifat zat, sifat yang tidak terpisah dari diri Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 156, wa rahmati wasi'at kulla syai', kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 132, wa rabbukal ghani dzur rahmah, Rabbmu yang maha kaya, dzur rahmah, yang memiliki kasih sayang yang luas. Dan yang lainnya, terkadang itu dalil-dalil bahwasanya rahmat itu adalah sifat siapa? Allah. Berarti kalau sifat Allah, dia bukan makhluk. Dan dalil yang lain, adapun waqad takunu maf'ulan lahu makhluqan, terkadang ada rahmat itu perbuatan Allah sehingga dia menjadi makhluk. Dan di makhluk ini bagaimana kita tahu rahmat itu makhluk? Yaitu pengaruh dari sifat kasih sayang Allah. Jadi kalau sifat Allah, ya sifat, bukan makhluk. Allah maha pengasih. Allah maha pengasih. Maka Allah sang pengasih. Ini dia nama sekaligus sifat. Ini adalah bukan makhluk. Taib, mana yang menjadi makhluk? Pengaruh dari sifat kasih sayang Allah. Mana dia? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 21. Apa kata Allah? Wa idza adzaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra. Wa idza adzaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra. Apabila kami menimpakan rahmat setelah kemudaratan. Contoh, gempa. Mudarat apa tidak bagi kita? Setelah gempa, tenang terus. Berarti apa ini? Rahmat. Yang seperti ini, pengaruh dari kasih sayang Allah, berhenti gempa. Maka ini namanya kalau ini makhluk. Tapi sifat Allah atau sifat Allah Azza wa Jalla yang menghentikan gempa ini adalah sifatullah Azza wa Jalla. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Kalau ini bukan makhluk. Baik, kita sakit. Sakit ini tentu musibah, memudaratkan kita. Setelah kita sakit diberikan kita ini pengaruh dari kasih sayang Allah, kita sembuh yang dahulunya kita sakit. Kalau ini namanya makhluk ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat jelas diriwayatkan oleh Muslim. Khalaqallahu mi'ata rahmah. Allah menciptakan 100 rahmat. Fa wada'a wahidatan baina khalqihi. ya, dalam satu riwayat fa anzala wahidah, diturunkan hanya satu. Dengan yang satu ini kita saling kasih sayangi. Kuda mengangkat kaki dari anaknya dan yang lainnya, maka ini adalah makhluk. Maka sifat kalau disandarkan kepada Allah. Kemudian pengaruh dari sifat kasih sayang itu yang diberikan kepada makhluk, ini adalah makhluk. Ya, sakit. Setelah sakit dikasih sehat. Kesehatan itu rahmat Allah. Bencana, setelah bencana dikasih kenikmatan. Berarti kenikmatan ini apa? Pengaruh dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Kenikmatan ini adalah makhluknya. Jelas bedanya para hadirin? Baik. Contoh lain. Ketika surga dan neraka berdialog dan melapor kepada Allah Azza wa Jalla. Surga berkata, "Ya Rabb, ma li yadkhuluni dhu'afa?" Ya Allah, kenapa aku ini kok dimasuki oleh orang-orang lemah? Orang-orang fakir. Kemudian neraka mengatakan, "Ya Allah, kenapa aku dimasuki oleh orang-orang sombong, orang-orang congkak?" Lalu apa kata Allah kepada neraka? "Ya nar, anti azabi, u'adzibu biki man asya'u min ibadi." Hai neraka, kamu itu siksaku. Ya, siapa yang aku mau siksa dengan kamu, aku siksa. Nah, sebaliknya. "Wa ya jannah, hai surga, anti rahmati, engkau itu rahmatku. Arhamu biki man asya', aku rahmati engkau, aku rahmati dengan engkau siapa yang aku kehendaki." Nah, di sini kan jelas, ya, perbuatan Allah yang merahmati ini sifat. Dia sifat fi'il dan sifat zat. Kemudian yang digunakan untuk merahmati kita itu adalah makhluk. Salah satunya apa? Surga. Jelas bedanya para hadirin? Jadi perbuatan Allah atau yang tidak terpisah dari Allah, sifat rahmahnya ini adalah sifat, bukan makhluk. Tetapi pengaruh dari perbuatan dan sifatnya itu yang dikatakan makhluk. Jadi rahmat ada berapa? Dua. Pertama, kalau disandarkan kepada Allah ini sifat. Tapi pengaruh dari sifat kasih sayang diberikan kepada makhluk ini apa? Dia adalah makhluk. Tayyib. Kemudian dibawakan dalilnya di sini. Qala haddatsana Musa ibn Ismail, telah menceritakan kepada kami Musa ibn Ismail. Qala haddatsana Abdul Wahid, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid. Qala haddatsana Asim, telah menceritakan kepada kami Asim. Anna bi Utsman, dari Abu Utsman An-Nahdi, an Usamah, dari Usamah bin Zaid, qala kan ibnu li ba'dhi banatin nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdi, cucu nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sakit dalam sakratul maut. Fa arsalat ilaihi an ya'tiyaha, maka putri nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Ya, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui sang cucu. Fa arsal. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam belum sempat datang, maka beliau mengutus utusan. Lalu apa kata Nabi? "Kasih tahu putriku, innalillahi ma akhadha." Apa yang diambil itu milik siapa? Milik Allah. Maka itu sebabnya kita katakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Walahu ma'a'ta, apa yang kita diberikan juga milik siapa? Milik Allah. Wa kullun ila ajalin musamma. Semuanya ada waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Fal tasbir wal tahtasib. Perintahkan putriku untuk sabar, perintahkan putriku untuk mengharapkan pahala. Fa arsalat ilaihi fa aqsamat alaihi. Maka kembali lagi putrinya mengirim utusan kepada Nabi, yang mana putrinya ini sampai bersumpah Nabi harus datang. Dan ini caranya orang Arab ya, supaya permintaannya dilaksanakan, dia sumpah. Ya, dia bersumpah supaya bisa datang. Ya, bahkan dalam satu hadis, man sa'alaka billah fa'atih. Siapa yang meminta kepadamu dengan mengucapkan nama Allah, kasih dia, jangan ditolak. Aku orang Arab, ketika kita mengatakan as'aluka billah, aku minta kepadamu dengan menyebut nama Allah, sering mereka takut tidak sanggup menjawab, jangan minta seperti itu, katanya. Kenapa? Kalau sudah ngomong seperti itu harus dijawab. Jadi orang-orang yang faham, kalau antum ngomong seperti itu, ya, bisa langsung dapat antum atau dia akan tolak ucapan antum. Jangan ngomong seperti itu, katanya. Kenapa? Nanti jangan-jangan saya tidak bisa memberikan. Jadi di sini apa? Putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim utusan kembali dengan apa? Dengan bersumpah. Faqama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi pun bangkit dari tempat dulunya, berangkat terus. Berarti apa? Kalau sampai bersumpah, berarti ini sangat butuh didatangi. Sama seperti sekarang, kirim surat undangan. Kalau surat undangan nggak perlu didatang, mau datang tidak ada urusan gitu loh. Tapi surat undangan datang, ditelepon, dijemput. Nah, ini kan? Berarti apa maunya ini? Harus datang. Ini sudah ngirim utusan, Nabi jawab dengan utusan. Tapi ngirim utusan pakai sumpah. Akhirnya Nabi SAW bangkit bersama Usama. Wa Mu'adz bin Jabal, wa Ubay bin Ka'ab, wa Ubadah bin Shamit. Bersama berapa? 4 sahabat. Falamma dakhalna nawalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sabi. Begitu Nabi masuk ke rumah itu, sang bayi ini diangkatkan oleh putrinya, diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nafsuhu taqalqalu fi sadri. Nyawanya anak ini turun, napasnya turun naik. Ya, sesak. Hasibtuhu ka'annaha syannatun. Jadi disifati oleh Usamah ini, ya, nyawanya yang turun naik, lelah sekali. Ya, sangat lelah. Di saat melihat hal yang seperti itu, bangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Saat seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Di saat menangis, ditegurlah oleh sahabat. Siapa? Sa'ad ibn Ubadah. Ditegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tegurannya? Atabki ya Rasulullah, engkau menangis? Ya, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Padahal engkau melarang untuk menangis. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama yarhamullah min ibadihi ar-rahama. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan merahmati hamba-hambanya yang penyayang. Hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, poin terakhir ini menjadi syahid dalam bab ini, menjadi bukti. Karena tadi babnya, bab inna rahmatallah. Kasih sayang Allah amat dekat dari orang-orang yang berbuat baik. Perhatikan di sini, innama yarhamullah. Maka dari sini menjelaskan kepada kita bahwasanya rahmah, kasih sayang, dari satu sisi dia sifat zat. Apa arti sifat zat? Sifat yang tidak terpisah dari diri Allah, yang Allah senantiasa disifati penyayang terus. Yang kedua, dari satu sisi dia itu, ya, kasih sayangnya kembali kepada perbuatan Allah. Berarti sifat fi'liyah. Maksudnya apa? Allah merahmati siapa yang dikehendaki dan memurkai siapa yang dikehendaki berdasarkan hikmah dan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Apa faedah yang terdapat di dalam hadis ini? Faedah pertama, hadis ini menerangkan kepada kita ini adalah lafaz takziah terbaik yang sudah kita ambil ini. Apa itu? Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in an indahu bi ajalin musamma fasbir wahtasib. Kemudian faedah yang kedua, dan ini yang menjadi syahid, hadis ini menetapkan kasih sayang Allah Azza wa Jalla yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan kasih sayang makhluknya. Yang ketiga, hadis ini menerangkan bahwasanya al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan. Kalau kita penyayang, siapa yang sayang kita? Allah Azza wa Jalla. Maka di sini dikatakan innama yarhamullah min ibadihi ar-ruhama. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla merahmati hamba-hambanya yang penyayang. Kalau kita tidak penyayang, Allah Azza wa Jalla tidak sayang. Kalau kita penyayang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun lebih penyayang. Dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla meliputi segala-galanya. Di samping yang kita ketahui, kasih sayang Allah sabaqat ghadabuh, telah mengalahkan kemurkaannya. Dan ini menunjukkan sa'atu rahmatillah, luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya kira demikian para hadirin. Ini dulu yang bisa kita ambil. InsyaAllah kita ambil lagi hadis selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah.